Dalam paradigma arsip modern, peran arsip mempunyai kecenderungan untuk melayani instansi dan berorientasi kepada suatu badan. Sedangkan dalam kearsipan profetik, peran arsip lebih ditekankan kepada tanggung jawab kemanusiaan dibandingkan pelayanan atas suatu individu atau badan. Dalam mengkontekstualisasikan perbedaan tersebut, kita mungkin bisa mengambil kasus Edward Snowden. Jika ditinjau menggunakan sudut pandang arsip modern, aktivitas yang dilakukan oleh Edward Snowden dapat dikatakan berlawanan dengan prinsip dasar kearsipan. Edward Snowden dengan sengaja menyebarluaskan informasi yang seharusnya hanya dipergunakan untuk kalangan internal komunitas intelijen. Namun, jika fenomena Snowden dilihat dalam perspektif arsip profetik, aktivitas Edward Snowden mungkin saja dapat dibenarkan. Landasan yang bisa kita gunakan terkait aktivitas Snowden merujuk kepada hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh HR Tirmizi dan Abu Dzar radhiyallahu anhu. Barang siapa menyingkap tirai rumah orang lain, kemudian ia melihat ke dalam rumah itu sebelum ia mendapat izin, lalu ia melihat aurat penghuninya, maka sungguh ia telah melanggar ketentuan yang tidak halal baginya untuk melanggarnya. Andaikan ketika ia melihat ke dalam rumah tersebut, lalu seorang penghuni rumah menghadapinya, kemudian merusak matanya, maka aku tidak akan mencela penghuni rumah itu. Adapun, jika seseorang melewati rumah yang tidak memiliki tirai serta tidak ditutup, lalu ia melihat dengan tanpa sengaja, maka tidak ada dosa baginya. Akan tetapi, dosa bagi para penghuni rumah tersebut karena tidak memasang tirai atau menutup rumah mereka. Berdasarkan hadis tersebut, kita bisa mengambil kesimpulan di mana aktivitas yang dilakukan oleh komunitas intelijen adalah hal yang salah. Karena secara sengaja, aktivitas penyadapan berusaha mengetahui apa yang mungkin menjadi rahasia dari negara lain tanpa sepengetahuan negara tersebut. Dengan landasan tersebut, ada kemungkinan pembocoran arsip yang dilakukan oleh Edward Snowden itu bisa dibenarkan jika arsip tersebut memberikan bukti terkait suatu aktivitas yang melanggar Al-Quran, hadis, kaidah hukum, atau merugikan hajat hidup orang banyak.